السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar, dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari surah Al-Anfal ayat ke-57. Silakan dibaca Bu Dahelis. Saya Ustaz. Ya. 57 ya Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Maka jika kamu mendapati mereka dalam peperangan, maka cerai berakalah di antara mereka. Siapa yang di belakang mereka agar mereka mengambil pelajaran. Alfa u harfu atfin. Ini imani dari in dan ma ya Ustaz ya. Apanya? Imma ini. Iya. Yeah. Jadi di ininya in harfu satin gitu. Ini aja, ini imanya bukan ima yang ada kalanya ya. Tapi ima ini in tambah ma. Iya. Ini ini harus satin, tapi imanya cuma zaidah aja. Oh, mazaidah. Oh iya. Imanya mazaidah. Taskofanna, fi'il mudari, nunnya nun taukid, Ustaz ya. Naam. Humma fulun bi, fil harbi jarra majrur, alfa'u harfu atfin, syarrid fi'il amr bihim jarwa kalau majrur. In harfu syartin berarti fa'nya harfu jawab ya. Harfu jawab. Alfa'u harfu jawab syarrid fi'il amr bihim jarwa majrur man maful isim mausus bagi mafulun bi khalfa zorof makan him ehum mudafun ilaihi la'alla harfu taroji hum isim la'alla yazakaruna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il jumlah dari fi'il dan fa'il sebagai khobar dari la'alla. Fa'in wajahta ha'ula'in naqidina lil uhudi wal muwafiki fil ma'rokati fa'anzil bihim minal azabi ma yudkhalu ma yudkhilu ru'bah fi qulubil akhirina wa yusattitu Ustaz. Ya. Wa yusattitu jumu'ahum la'allahum yadhakkaruna fala yajtari'una ala misli allazi aqdama alaihi sabiquna. Mana dia? Doakah jika kamu dapati orang-orang yang membatalkan janji terhadap janji mereka dan ini muasiki kan janji juga Ustaz. Uhudi janji. Jadi maksudnya apabila engkau menghadapi orang yang melanggar perjanjian dan yang memegang teguh perjanjian di dalam peperangan. Muasik itu berarti yang memegang, kalau nakidin kan yang melanggar, kalau muasik yang memegang. Apabila kamu mendapati orang-orang yang membatalkan janji mereka dan memegang teguh janjinya pada pertempuran, maka turunkanlah terhadap mereka azab yang membuat mereka ketakutan pada hati-hati musuh-musuh kalian. Pada hati yang lain. Musuh-musuh kalian yang lain. Hmm. Maka dan cerai-beraikanlah kelompok mereka agar mereka mengambil pelajaran. maka tidaklah mereka berani atas apa? Ya, maksudnya mereka tidak berani melakukan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Oh, mereka tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Maka jika engkau mengungguli mereka di dalam peperangan, فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ, maka cerai-berakanlah orang yang ada di belakang mereka. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, ya, agar mereka mengambil pelajaran. Di dalam peperangan itu, kalau pasukan kaum muslimin mampu mengungguli pasukan kaum kafir, maka buatlah barisan mereka tercerai-berai, sehingga orang-orang yang di belakang mereka tidak lagi berani memerangi kaum muslimin. Dan itulah yang terjadi, ya. Setelah peperangan demi peperangan terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, maka pada Fathu Makkah, sekalipun mereka telah mendengar kabar kedatangan kaum muslimin, tidak ada yang berani menyusun kekuatan. Semuanya menyerah. Ya. Karena mereka mengetahui bahwasanya mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Inilah hikmah yang bisa kita ambil, ya, bahwa ketika dalam peperangan pasukan kaum muslimin berhasil mengungguli orang kafir, maka ketakutan akan menyelimuti, ya, hati mereka, sehingga mereka tidak berani menghadapi kaum muslimin. Kita tentu mengetahui bagaimana ketika kaum muslimin pertama kalinya bertemu dengan pasukan orang Kristen, ya, orang Nasrani, itu baru mendengar kabar kepada kaum muslimin saja, rasa takut sudah masuk, ya, menyelinap ke dalam hati orang-orang kafir dari kalangan orang Nasrani. Ya, karena Masya Allah, ya, pasukan kaum muslimin ketika itu namanya langsung harum, ya, di seluruh antero negeri ketika itu. Karena apa? Karena berhasil melulantakkan berbagai macam pasukan, ya, mau pasukan dari bangsa Arab, pasukan dari Persia, bahkan pasukan Romawi, semuanya mampu dihancurkan oleh kaum muslim. Nah, lanjutkan. Ucap Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma takhafanna min qawmi khiyanatan fanfid ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau khawatir terhadap suatu kaum, mereka akan mengkhianati, maka kembalikan kepada mereka dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, mereka yang berkhianat. Al-wawu khalfut afin in arfu syarat ma majada tahofanna fi'il mudore domirnya anta mingkaumin jar majrur. Jangan bilang domir, fa'ilnya. Fa'ilnya anta mingkaumin jar majrur sebagai fa'il, sebagai maf'ul bi khianatan na'at. Dari mana? Bukannya khianatan malah yang maful binya? Oh, gitu saya. Khianatan, ya. Nah, khianatan maful bi. Kalau mingkomin tadi apa saja? Jermajur aja ya. Jermajur aja ya. Jermajur. Khianatan maful bi. Alfa harfu jawab. Anbit fiil amr ilaihim jermajur. Ala sawa jermajur. Inna arfu tauqid wa nasbin Allah lafzu jalalah sebagai isim inna la nafi yuhibbu fi'il mudhari'. Do'a fa'ilnya adalah lafzu jalalah Allah. La yuhibbu kha'inin maf'ul bih. Ta'afirnya wa in khif wa in khafat ayyuhar rasul wa in khifta ayyuhar rasul min qaumin khiyanatan khiyanata doharat bawadiruha nama sat Bawadir. Fa'alki ilaihim ahdahum. Kayakuna torofani mustawaini fil ilmi bi annahu la ahda ba'dal yaum. Inna allaha la yuhibbul kha'inina fi ahdihim. Fi uhudihim nakizina til ahdi wal misak. Jika kamu takut atau khawatir ya Rasul pada suatu kaum yang berkhianat sesudah, maka kembalikanlah kepada mereka perjanjian itu, perjanjian mereka, agar kedua golongan itu sama-sama mengetahui bahwa sesungguhnya tidak ada lagi perjanjian di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyintai orang mereka yang berkhianat di dalam perjanjian, memutuskan perjanjian dan melanggar perjanjian. Nah, Mas. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fa'iyakum, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Dan jika engkau takut mereka ya, kaum tersebut melakukan pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian kepada mereka ala sawa, sehingga sama-sama mengetahui bahwa tidak ada lagi perjanjian antara kedua pihak. Inna allaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Tapi jelasnya. Lanjut nih. Baca Bu Nurul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira mereka akan lolos. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan. Al-waw harfu atfin la harfu nahin yahsabanna fi'il mudhari'na sebagai nun taukid ya. Iya. Yeah. Tadi yahsabanna majrum bila. Kemudian alladzina allazi isim mausul sebagai fa'il ya. Yahsabanna kafaru istilah mausul fi'il madhi waw sebagai fa'il istilah mausul sabaku terus itu maf'ulun bi bukan sabaku fi'il madhi waw-nya fa'il sabaku fi'il madhi waw sebagai fa'il mereka akan lulus. Kemudian innahum inna harfu nasbin wa taukid, kemudian hum sebagai isim inna la harfu nafiin harfu nafi, kemudian yu'jizuna fi'il mudhari waw sebagai fa'il, la yu'jizuna sebagai kabar inna. Itu ya Ustaz. Jadi fi'il mudhari ya jumlahnya ya. Sebagai kabar-kabar inna. Ya. wala yadhunnal ladzina jahadu ayatillahi annahum fatu wa najaw wa anna allaha la yaqdiru alaihim innahum la yuflitu min azabillahi. Dan janganlah orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah itu mengira bahwa mereka fatunya apa ya? Fat itu ini luput. Oh, luput dan najau selamat. Iya. Ya. Dan bahwa Allah tidak menentukan itu atau memberi kuasa terhadap mereka. Sesungguhnya mereka tidak akan luput lagi ya. Gimana? Sesungguhnya mereka tidak akan pernah yuflitu. Ya, luput dari azab Allah. Luput dari sisa dari azab Allah. Nambah kalau fik wajah zakin lau khairan. Fik bersama jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka akan lolos dari azab Allah. Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka tidak mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang kafir pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baca buku Kurniati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Dan persiapkanlah dengan apa yang kalian mampu. Dan siapkanlah dengan apa yang kalian mampu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan dan dengan pasukan berkuda yang mereka menyerang musuh yang mereka menyerang musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh yang lain dari selain mereka. Kalian tidaklah mengetahui mereka, namun Allah mengetahui mereka. Dan apa yang kalian infakkan dari segala sesuatu di jalan Allah akan disempurnakan oleh Allah untuk kalian, dan kalian tidaklah dizalimi. Al-Wawhaqwatin A'iddu ini fi'il amr ya, dari A'adda ya. Fi'il amr dengan awaw sebagai fa'il. Lahum jarwa majrur ma isi mausul sebagai maf'ulun bih. Istata'tum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il. Min kuwati jarwa majrur al-waw harfu atin. Min ribati jarwa majrur al-khoylim udhahun ilaih dari ribati. Turhibun fi'il mudhari dengan al-waw sebagai fa'il. Bi jarwa majrur. Adua maf'ulun bih dari turhibu. Allah lafzul jalalah mudhahun ilaih. Al-waw harfu atin, adua maktub ke adua sebelumnya, kum mudhafun ilaih. Al-waw harfu atin, akhorina maktub ke adua, yang pertama tadi. Minduni jarwa majrur him mudhafun ilaih. La harfu nafin, ta'lamuna fil mudhari dengan al-waw sebagai fa'il, kum maf'ulun bih, Allah, Allah tada. Ini berarti sebagai mubtada ya? Mubtada ya, mubtada. Bu, mana bukunya ya? Ya. Oh ya, ya lanjut ya. Mubtada dia. Allah itu berarti mubtada ya? Iya. Ya. Ya'lamuhum fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu Allah hum maf'ulun bih. Ya. Awau harfu atin ma isi mausul sebagai mubtada tunfiqu fi'il mudhari dengan awau sebagai fa'il min syai'in jarwa majrur fi Allah lafzu jalala sebagai mudhahun ilai yuwaffa ini fi'il mudhari majhul ya fi'il mudhari ya, majhul betul fa'ilnya domir mustatir wa ya'udu Allah ilaikum jarwa majrur alwau alwau harfu atin ya sama apa hal ya alwau alwau harfu atin harfu atin antu mubtada la harfu nafin tuzlamu nafi ilmu dori dengan alwau sebagai fa'il jumlah dari la tuzlamu na khobar dari antum tafsir 60 a'iddu ya ma'asyarul muslimina lima wajihati a'daikum lima gimana? Lima wajihati iya tadi ibu bacanya lima wajihati harusnya gimana Ustaz? Muwajaha, muwajaha. Oh, muwaya. Li muwajahati a'daikum kulli. Kulla apa kulli ya? Kulla ya. Kan a'idu ya. Ini kan a'idu ya. Maklumin dari itu ya, Ustaz. Dari a'idu ya. Iya, maklumin dari a'idu kan ya. Dari kulla ya. Kulla duna alaihi min udadin wa udatin. Wa udatin. Litudkhulu bidzalika rahbatan. Litudkhulu jadi apa? Litudkhulu. Litudkhulu. Litudkhulu bidzalika rahbatan fi qulubi a'da'illahi wa a'da'ikumul mutarabbisina bikum. Watukhifu akhirina. Betul ya? Akhirina. Akhirina ya kan yang lainnya. Akhorina, oh ya, akhorina la tadharu lakum ada watuhum al-ana. La tadharu lakum ada watikum ya, ada watahum ya Ustaz ya. Tadi kan ini fa'ilnya tadharu kan ada watuhum. La tadharu lakum ada watuhum al-ana. Lakinna Allah ya'lamuhum wa ya'lamu ma yudmarunahu. Wa ma tabdhulu min mali wa ghairihi. Min malin wa ghairihi fi sabilillahi qalilan au kathiran. Yukhlifuhu Allahu alaikum fid wa yadkhiru lakum thawabahu ila yaumil qiyamati wa antum la tunqasuna min ajrin dhalika syai'an min ajrin jadi apaan ajri ya jadi mudhaf ya dia iya yeah. In ajri dhalika syai'an. Dan persiapkanlah wahai kelompok orang-orang muslim untuk berhadapan dengan musuh-musuh kalian pada setiap apa yang kalian mampu padanya dengan jumlah dan perlengkapan kalian agar dengan hal itu masuk rasa takut pada hati musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian yang mereka mengintai ya dan mereka mengintai kalian dan menakut-nakuti musuh kalian dan yang lain yang tidak tampak permusuhan mereka kepada kalian sekarang. Tetapi Allah mengetahui mereka dan mengetahui apa yang disembunyikannya dan apa yang kalian berikan dari harta dan yang lainnya di jalan Allah dengan dalam jumlah sedikit maupun banyak. Allah akan menggantinya di dunia. Pengetahuan kembali kepada kalian di dunia. Dan Allah akan menyimpan pahala bagi kalian di hari kiamat. Dan kalian tidaklah dikurangi sedikit pun balasan tentang hal itu. Itu, Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan persiapkanlah untuk mereka, yaitu untuk menghadapi orang-orang kafir, مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, apa yang kalian mampu, ya, berupa kekuatan dan juga apa namanya kemampuan dalam menunggangi kuda. Turhibuna bi adullah, yang kalian menyerang atau menakut-nakuti para musuh Allah dan juga musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan juga yang selain mereka. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, yang kalian tidak tahu tentang mereka tapi Allah mengetahuinya. Artinya dengan pasukan kaum muslimin memiliki persiapan ya'dad dalam menghadapi pasukan kafir, persiapan semacam itu akan mampu mengentarkan musuh kaum muslimin, baik yang nyata permusuhannya ataupun yang belum nyata permusuhannya. Ya. Kaum kafir yang belum nyata permusuhannya ketika melihat kaum muslimin memiliki persiapan baik dari sisi jumlah pasukan maupun perlengkapan yang matang, maka mereka tidak akan berani menyerang kaum muslimin. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, artinya Allah mengingatkan bahwasanya di antara orang-orang kafir ada di antara mereka yang telah nampak permusuhannya, namun ada yang belum nampak permusuhannya, tapi kalau yang seperti ini tidak dihadapi atau tidak ada persiapan, suatu waktu mereka berani menyerang pasukan kaum muslimin. Nah, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, apapun itu bentuknya, di jalan Allah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Allah akan menyempurnakan balasannya kepada kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Jadi apa saja yang diimpakan jalan Allah, baik berupa harta, ya, mau sedikit atau banyak, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang melimpah dan kita tidak akan dizalimi. Nah. Baca Abu Fatim. نعم سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka berdamailah, condonglah padanya dan bertawakallah pada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-wawu harfu adfin, in harfu syartin, janahu fi'lun madhin, al-wawu sebagai fa'il, lis-salmi jar wa majrur, al-fau harfu jawab, ijnah fi'lu amrin, fi'l jawab saya. Kalau in kayak gini mah enggak usah. Yang biasa aja, Ustaz. Biasa aja, fi'il amar aja. Fi'il amar aja. Nah. Laha jar wa majrur, al-waw harfu adfin, tawakkal fi'lu amrin, alallahi jar wa majrur. Inna harfu taukidin wa nasbin, al-ha'u isim inna, huwa sebagai khobar inna, Ustaz. Ya. As-sami. Domir faslin ya? Ini aja apa namanya? Dia mah domir faslin. Domir faslin bukan? Sesungguhnya domir faslin, tapi kan enggak masalah juga kalau langsung asami. Atau mubtada-nya apa, Pak? Ini mubtada asami khabar terjumlahnya jadi khabarnya inna. Oh, nah. Tafsirnya saja. Ayat 61 afan Zat. Bisa ke bawah. Ini emang enggak kelihatan. Oh iya. Wa in malau ila malau sih, wa in malu. Wa in malu ila tarkil harbi wa waragibu fi waragibu waragibu fi masa litik lit limas fi ini kalau kayak gini kan tadi sama ya muwajaha musalama ini masdar mufaalah musalamatikum fi musalamatikum famil ila dzalika ayuhan nabiyyu wa fawwin amroka ilallahi wasaqqa bihi wasiq bihi wasiq bihi innahu wasami'u li aqwalihim al-alimu bi binai baniyatihim biniyatihim biniyatihim dan jika harta itu mana? Bukan, jika mereka condong. Oh, jika mereka condong meninggalkan peperangan dan menginginkan masalah untuk kalian, famil. Mereka ingin ini musalamah itu apa? Melakukan perjanjian damai. Perdamaian saja. Maka condonglah kepada itu. Wahai Nabi dan serahkanlah serahkanlah urusanmu kepada Allah. Urusanmu kepada Allah dan teguhkanlah dengannya sesungguhnya dan percayalah dia, dan percayalah padanya sesungguhnya dia maha mendengar perkataan mereka dan maha mengetahui niat-niat mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afwan wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Innahu huwas samii'ul 'aliim. Dan jika mereka yaitu orang-orang kafir lebih condong kepada perdamaian, maka condonglah engkau wahai Nabi kepada perdamaian juga dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau ada orang kafir yang lebih menyukai perjanjian damai ketimbang peperangan, maka ini diterima. Ini menunjukkan bahwasanya perang bukanlah tujuan utama kaum muslimin. Ya, bahkan kalau kaum muslimin mau berperang itu banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, menawarkan mereka untuk masuk Islam secara sukarela. Kalau nggak mau, ya, meminta mereka untuk membayar jizya. Kalau nggak mau, baru diperangi. Itu pun kalau misalnya, apabila dilihat ya, pasukan kafir yang akan diperangi, kekuatannya seimbang, maka bisa ditawarkan perjanjian damai. Jadi, tujuan utama peperangan itu bukan untuk membinasakan orang kafir, tidak. Karena tujuan utama dari jihad jalan Allah adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ya, silakan dibaca. Siapa membacanya? Oh, ini Bu Azmi baca. Mana Bu Azmi? Ini mikro udah nyala, cuma nggak ada suaranya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo, Ustaz. Ya, ya. Halo, Ustaz. Ya, ada. Ya, baca. Wa yuridu ayyahda'uka. وَإِيُرِيدُ أَيْ يدعوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Dan jika mereka menghendaki untuk menipumu, sesungguhnya cukuplah bagimu Allah. Dialahkan dengan pertolongannya dan dengan ini koneksi aneh yang kurang bagus atau memang dialah yang menguatkan. Al-wawu harfu istinaf. Jika in harfu syart, in wajazmin. Gimana ibu-ibu? Suaranya agak kurang bagus ya. Mungkin sedang ini sih. Ya, suaranya ya harus syart wa jazmin yuridu fi'il mudhari majzumun bi in. Ya. Gimana saat ini emang sedang jelek ini jaringannya. Ya, enggak apa-apa, Anda ganti dulu ya yang namanya. Barakallahu fiik. Ganti siapa ya? Ustaz Bahari ya, baca ya, lanjutkan Ustaz Bahari. Ulangi Ustaz. Ya, lanjut ya rapanya. Bapak Bahari, lanjut ya rap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wawu harfu istinaf, in harfu jazmin, yuridu fi'lun mudore, majumun bi'in. Al-wawu fa'ilun. An harpu nasbin yahda fi'lun mudhari mansubun bi an yahda'u yahda'u mansubun bi an al kafu maf'ulun bi al fa'u harfu istinab inna harfu harful jawab al fa'u harfu jawab inna harfu nasbin wa taukidin hasbaka ismu inna. Ya. Al-kafu maf'ulun bih Allahu khobar inna. Al-Allahu lafu jalalah khobar inna. Naam. Huwa domirun mubtada'un allazi ismu mausul khobarun. Ya. Ayyadaka fi'lun madi. Terus ayadaka pilun muadi binasrihi jar majrur alhau mudofun ileh. Wa bil mu'minina alwawu harfu atrin bil mu'minina jar majrur. Itu tadi. Ya, ayo terus. Wa'in ya, tafsirnya. Wa'in arau dallazina ahadukal muqtad. Karobak bika. Al makro bika. Al makro bika pa inna allaha sayakfika hida khoda ihim. Ah? Sayakfika khoda uhum. Khoda uhum innahu huwallazi anzal alaika nasruhu wa kuwaka bin. Huwallazi anzal alaika nasruhu kan maful bi. Alaika nasruhu wa kuwaka. Wa jadi apaan? Ini fi'il madi. Qawwa yuqawwi. Wa qawwaka. Wa qawwaka bil mu'minina minal muhajirina wal ansori. Wa jama'a baina kulubihim. Ba'da tafarruqi. Lau anfakta malad dunya. Ala jami kulubihim ma mastata'ta ila jalika sabilan walakinallaha jama'a bainaha alal imani fasbahu ikhwanan mutahabina innahu azizun fi mulkihi hakimun fi amrihi wa tadbirihi. Nah, tadi itu belum dibaca, itu kan 62 dengan 63 itu Ustaz. Tadi dibacanya baru 62 aja itunya itu apa irobnya. Oh iya ya, tafsirnya 62-63 ya, mantesan kok kayak ada di. Ya, panjang itunya kok. Iya, enggak apa-apa. Gimana tadi? Irobnya belum. Ayo dah, antum baca dulu yang 63. Wa alafa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Artinya, dan Allah yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu menginfakkan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Al-wawu harfu atfin al-lafa fi'lun madi. Baina. Zorof. Baina zorof. Zorful makan. Kulubihim. Mudop-mudop ilah. Ya, terus? Lau ang. Lau harfu. Apa kan? An. Lau tuh harfu syartin. Lau harfu syarf harfu syartin an fakta fi'lun madi. Ma mapulun. Taknya pak, taknya fa'ilnya. Oh, paknya pak, taknya fa'ilnya. Ma ismu mausul mapulun. Fil ardi jar majrur jami'an jadi hal. Ma fi, ma ismu mausul al-labta. Itu bukannya ituan ya, namanya harpun nafin ya. Oh, harpun ma harpun nafin alapta fi'lun madi. Taknya fa'ilun baina jorob jorbul makan kulubihim jar majrur. Al wawu harfu atin lakin. Oh, kulubihim jar majrur sih. Kulubihim mudhaf ilaihi. Kulubihim mudhafun ilaihi wal al wawu harfu atin lakinna harful istidrak. Lakinna harfu istidrak Allah labdu jalalah jadi isim ina. Isim lakinna. Isim lakinna alafa fi'lun madi bainahum baina jorful makan bainahum mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Innahu inna harfu nasbin wa taukidin alha'u jadi isim inna azizun khobar inna hakimun khobar sani. Ya tad? Iya. Tinggal artinya. Tinggal artinya ya, betul. Artinya tafsirnya. Jika orang-orang menginginkan perang, ya. Ah. Jika orang-orang yang melakukan perjanjian denganmu menginginkan makar. Jika orang-orang yang menginginkan yang melakukan perjanjian menginginkan makar, melakukan perjanjian menginginkan makar, sesungguhnya Allah akan menyukupkan, akan memberi cukup, menyukupkan kamu. Ya, maksudnya akan menjagamu dari tipuan mereka. Akan menjagamu dari tipuan mereka, sesungguhnya Allah zat yang menurunkan kepadamu pertolongan dan kekuatan untuk bil mukminin kepada orang-orang yang iman minal dari muhajir golongan muhajirin dan ansor dan mengumpulkan dan menyatukan ya menyatukan dan menyatukan antara hati mereka setelah berpecah jika, belah. Gimana tadi? Tafaruk itu berpecah belah. Ya, setelah berpecah belah. Selebrai. Lau anfakta. Jika kalian menginfakkan harta. Harta yang ada di dunia untuk. jami kulubuhim mastata'ta. Gimana? Kalau sekiranya kau menginfakkan harta dunia untuk mengumpulkan hati-hati mereka, kamu tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Oh, Masya Allah. Walakin Allah, akan tetapi Allah mengumpulkan antaranya bainaha alal imani, terhadap iman. Di atas keimanan. Di atas keimanan, fa'asbahu, maka jadilah ikhwanan mutahabbina. Persaudaraan. Jadilah mereka saudara yang saling mencintai. Jadilah mereka saudara saling mencintai. Sesungguhnya Allah Azizun Maha Perkasa dalam kerajaannya. Hakimun Maha Bijaksana dalam setiap perintahnya dan pengaturannya. Dalam perintahnya dan pengaturannya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dan jika mereka ingin menipumu, maka sesungguhnya cukuplah bagimu Allah. Dialah yang memperkuat engkau dengan pertolongannya dan memperkuat orang-orang yang beriman dan menyatukan di antara hati-hati orang yang beriman. Kalau sekiranya kau menginfakkan apa yang ada di muka bumi seluruhnya, kamu tidak akan mampu melembutkan, menyatukan di antara hati-hati orang yang beriman. Akan tapi Allah lah yang melembutkan atau mempersatukan di antara mereka. Sesungguhnya Ia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat sebelumnya kan mengatakan kalau orang kafir menginginkan perjanjian damai, maka terimalah. Ya. Karena nyawa orang yang beriman itu berharga. Sehingga kalau bisa berdamai, tidak berperang, maka itu lebih baik. Bagaimana kalau mereka lakukan perjanjian damai hanya karena ingin menipu, nanti akan dilanggar, maka fa'inna hasbakallah, maka cukuplah bagimu Allah. Allah yang akan menjaga kaum muslimin. Allah yang memperkuat kaum muslimin dengan pertolongannya, dan juga menolong orang-orang muhajirin dan juga orang ansor. Dan Allah menyatukan hati ya antara kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Kita tahu bahwasanya sebelum datang Islam, jangankan antara muhajirin dan ansar gitu ya, ansar saja itu selalu berperang. Di Madinah itu ada dua suku besar yang saling berperang satu sama lain, itu suku Aus dan suku Khazraj. Ya, dua suku ini sebelum datangnya Islam, ya perang terus ya. Namun ketika mereka sama-sama memeluk agama Islam, Mereka menjadi saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun antara muhajirin dan ansar, yang kita lihat bagaimana ketika orang-orang muhajirin yang baru tiba dari Makkah ya di kota Madinah, kaum ansar berlomba-lomba dalam menyambut mereka. Ya. Ada yang memberikan tumpangan ya, rumah, ada yang memberinya tanah, memberinya rumah. Itu semua bentuk kecintaan mereka di atas keimanan, ya, di atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ya kita mengeluarkan seluruh harta, belum tentu orang mau ya bersatu. Tapi Allah lah yang menjadikan hati-hati kaum yang beriman menjadi satu di atas keimanan. Kalau dibayar belum tentu ya, misalnya suku Aus sama suku Khazraj gitu ya. Itu belum tentu kalau dibayar mereka mau berdamai. Tapi karena mereka memiliki kekuatan, memiliki ikatan yang lebih kuat dari sebatas ikatan kesukuan, yaitu ikatan persaudaraan Islam, maka mereka pun menjadi saling mencintai satu sama lain. Ini merupakan satu nikmat yang kita rasakan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh, pasti akan merasakan bagaimana persaudaraan antara orang Islam itu sangatlah kuat. Ya. Jika kita misalnya bertemu dengan kaum muslimin dari berbagai negara, dari latar belakang bahasa, latar belakang suku, warna kulit, dan sebagainya. Namun kita semua ya, terlepas dari perbedaan ras, suku, warna kulit, bahasa dan sebagainya, ya, kita sujud kepada Ka'bah yang sama, kepada ilah yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat terasa sekali ya ukhuwah, ya, persaudaraan kaum muslimin dan adanya saling cinta di antara mereka. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya, kita lihat pada pertanyaan yang masuk. Ini Budaya Elis nanya pertanyaan kemarin ya. Ustaz, ada di mana kemarin? Al-Ladina kok nggak salah? Kalau nggak salah nyimak, disebutkan sebagai khobar. Tadinya yang mana? Kita lihat lagi ya, 55. Al-Ladina kemarin bilangnya naat, sih, ingat saya, Bu. Ya nggak sih? Al-Ladina mana? Oh, yang ini ya? Inna syarat dawabi indallahi al-ladina kafaru. Iya. Al-Ladina ini khobar dari inna. Ini kan artinya apa? Sesungguhnya makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Berarti kan al-ladina adalah isim inna. Budelis? Bisa dipahami? Ya Ustaz, isim inna yang inna syara ini. Ya inna syara, ya. Ini kan sempurnanya kalimat ini dengan al-ladina kafaru kan. Coba bayangkan al-ladina kafarunya nggak ada gitu kan. Ini kalimatnya gantung. Sesungguhnya jadi syarat inna lahu ini apa ya, bisa dihilangkan sementara inna lazina kafaru gitu. Enggak gitu. Inna syarat dawabi alladzina kafaru, begitu kalau mau. Artinya begini, Bu, maksud saya, kalau kita bacanya sampai indallahi, kan ini indallahi bukan khobarnya karena maknanya enggak sempurna. Sesungguhnya makhluk paling buruk di sisi Allah, ini kan belum ada khobarnya. Khobarnya ini adalah orang-orang kafir, berarti al-ladina adalah khobar dari inna gitu. Saya carinya mubtada, makanya kok jadi. Oh, ini mubtada khobarnya mana? Iya, makanya itu khobar kan belum sempurna kali gitu. Enggak ambil innanya gitu. Inna belum ada khobarnya ini, ya. Baik. Ya. Kemudian tentang silah mausul, jadi gini. Setiap ada isim mausul pasti ada silah, ya enggak? Kan enggak mungkin kita cuma ngomong misalnya ja'alladzi ra'aitul ladzi, kan enggak mungkin. Itu kalimatnya gantung. Telah datang yang apa? Ja'alladzi qama abuhu. Ah, itu baru sempurna. Fi'il yang ada setelah isim mausul, dia adalah silah namanya. Jadi ada istilah mausulnya, ada istilah silahnya. Enggak mungkin ada isim mausul terus enggak ada silahnya. Jadi gantung jadinya. Ya enggak? Ja'alladzi, telah datang yang. Pasti kita nanya yang kenapa. Harus dilanjutkan. Ya. Jadi kafaru itu silah mausulnya dari al-lazina itu? Kita bilangnya bukan silah mausul. Al-lazina mausul, kafaru silahnya gitu. Al-lazina kafaru ya silah mausul namanya. Oh, dua-duanya itu silah mausul. Bukan dua-duanya silah mausul. Mausul, al-lazina. Sebenarnya urutannya mausul dulu baru silah. Al-lazina kan silah mausul. Ya. Kafaru itu dibilangnya silah. Sebenarnya ini kalau dalam Irob nggak harus disebutkan, nggak perlu, karena setiap ada mausul pasti ada silah, dan silah itu pasti setelah mausul. Nah, ya, terima kasih. Ya, baik. Baik, insyaallah sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.